Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد أيها الإخوة حفظكم الله جميعا من كل سوء ومكروه والحمد لله di pagi hari ini kita menjalankan amaliyah rutin kita di setiap Sabtu dan Ahad, yaitu pengajian umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata mencari dan menggapai ridhonya subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kita pada kesempatan ini, kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah yang ditulis oleh Al-Imam Abul Fath Nasr Ibnu Ibrahim Al-Maqdisi rahimahullahu taala, yang beliau wafat tahun 490 Hijriah. Kita sekarang berada dalam kajian bab Dhammu Ra'yi wal Qiyas wal Qaul fi Dinillah mimma lam yathbut lahu aslun fi kitabillah wala sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bab dibencinya pendapat di dalam agama, demikian dibencinya menganalogikan agama. Dan juga dibencinya membicarakan agama Allah dengan apa yang tidak ada kepastiannya dari kitab dan sunnah. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa dibenci ataupun tercela, dibenci ataupun tercela karenanya perkara-perkara tersebut untuk ditinggalkan dan dijauhi. Mencoba berpendapat di dalam mencoba berpendapat dalam agama, mencoba menganalogikan masalah agama, demikian membicarakan agama Allah dengan apa yang tidak dibimbing, tidak ada bimbingannya dari kitab dan sunnah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ammasruk rahimahullahu ta'ala, qala Abdullah, yani Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, wallahi alladhi la ilaha illa huwa, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia subhanahu wa ta'ala, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia Allah subhanahu wa ta'ala, la ya'tikum am illa alladhi ba'dahu syarrum minhu, tidak berjalan dan mendatangi kalian tahun demi tahun kecuali tahun yang setelahnya lebih jelek dari tahun yang sebelumnya. La aqul, aku tidak mengatakan, kata Abdullah, amirun khairun min amil, aku tidak mengatakan bahwa di tahun itu pemimpinnya lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Dan aku tidak mengatakan pula, wala am akhsab min am, tahun itu lebih paceklik dari tahun sebelumnya. Walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabun, tetapi para ulama kalian, para fuqaha kalian, mereka yadhhabun, mereka telah diwafatkan oleh Allah satu persatu. Wa yabqa qaumun la ya'lamun, sehingga yang tersisa orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Wa yuqisunal umur bi ra'yihim, mereka pun mencoba menganalogikan perkara-perkara agama dengan pendapat-pendapat mereka yang dangkal. Fayufnil Islam, maka Islam pun lenyap. Wa yuhdim, dan Islam pun hancur. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang mulia, sahabat yang memiliki keutamaan sebagai alimnya para sahabat, bahkan tokohnya para ulama dalam bidang tafsir di sisi para sahabat, Abdullah ibn Mas'ud. Apa yang beliau katakan bukan sekedar pendapat yang datang dari beliau, tetapi pernah Rasulullah mengatakan, "La ya'ti 'alaikum yawm illa walladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang kepadamu satu hari kecuali hari yang setelahnya lebih jelek. Maka kata beliau pun, Abdullah ibn Mas'ud, "La ya'tikum 'amun illa walladhi ba'dahu illa alladhi ba'dahu syarrun minhu." Tidak datang kepadamu satu tahun kecuali tahun yang datang setelahnya lebih jelek dari tahun sebelumnya. Dan ini merupakan tentunya sunnatullah, bahwa kita akan mendapati tahun-tahun yang lebih jelek dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi kejelekan itu bisa bertambah berat dengan diwafatkannya para ulama. Diwafatkannya para tokoh ahli agama, sehingga ketika wafat para tokoh dan ahli agama tersebut, tersisa di tengah-tengah manusia orang-orang yang tidak berilmu. Karena tersisa di tengah-tengah manusia orang-orang yang tidak berilmu, maka mereka pun mengambil ilmu dari satu dengan yang lainnya, yaitu dari satu dengan yang lainnya, mereka yang tersisa yang tidak memiliki ilmu. Sehingga jadinya, karena sedikitnya ilmu yang ada pada mereka, banyaknya kebodohan yang ada pada mereka, mereka mengkiaskan, menganalogikan perkara-perkara agama dengan memakai pendapat mereka. Dan pada akhirnya bukan Islam bertambah cemerlang, Islam bertambah bersinar, tetapi menjadi pudar sedikit demi sedikit dan akhirnya hilang dan hancur. Tentunya dengan berjalannya zaman, tentunya dengan berjalannya zaman, sehingga apa yang itu Islam dianggap aneh dan asing, apa yang itu bukan Islam, itulah yang dikenal dan ma'ruf. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya apa yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud ini merupakan fakta yang kita dapati, realita yang kita dapati di tengah-tengah manusia di hari ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengambil, mewafatkan satu demi satu para ulama, maka yang ada di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang mendaku sebagai ulama. Mendaku sebagai ulama. Banyak orang yang menyebut dirinya alim. Padahal sebagai kapasitasnya seperti ulama yang diinginkan tidak ada. Karena itu yang tersisa orang-orang seperti ini akhirnya umat pun disesatkan dengannya. Umat pun diarahkan kepada penyimpangan. Wallahul musta'an. Tidak sedikit dari mereka berbicara dalam masalah agama, dengan hawa nafsu mereka, sehingga menghukumi agama atau apa-apa yang ada dalam agama ini dengan hawa nafsu mereka, dan pada akhirnya apa yang nampak benar-benar itu agama menjadi suatu yang asing dan suatu yang aneh. Yang dia sebutkan tidak didapati dari keterangan as-salafus saleh, demikian tidak didapati dari keterangan para ulama yang benar-benar ulama. Memahami ayat tidak benar, memahami hadis juga tidak benar, bahkan mencoba menganalogikan dari pemahaman yang tidak benar ini kepada perkara yang lain. Dengan pemahaman yang tidak benar saja telah ditinggalkan Islam dengan benar, kemudian dianalogikan kepada perkara yang lainnya lebih jauh lagi. Sehingga muncullah pemahaman yang marak bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum sempurna menyampaikan risalah. Sehingga masih butuh mereka yang membantu menyempurnakan risalahnya Nabi Muhammad. Dan seterusnya pemikiran yang tidak pernah didengarkan dari as-salafus saleh. Bahkan pemikiran yang tidak pernah diketahui dari akidah yang benar, keyakinan yang benar dari agama ini. Diucapkan oleh seorang yang mendaku memiliki ilmu agama. Keluarnya pendapatnya karena dia bukan dari ahli agama yang sepantasnya berbicara. Dia bukan dari orang yang dikatakan takut dengan ilmunya kepada Allah. innama yakhsallah min ibadihi al-ulama. Tetapi dia adalah orang yang dikatakan akhadha min kulli hab wa dab. Dia mengambil dari apa saja yang dia dapatkan. Kalaupun bukan ilmu, kalaupun bukan keterangan as-salaf, dia bebas memberikan pendapat, pernyataan dan fatwa. Wallahul musta'an. Akhirnya apa yang terjadi di tengah-tengah umat? Umat pun bukan semakin mengetahui agamanya semakin kabur, dan umat pun merasa aneh dengan agamanya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian bimbingan Allah, demikian bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian bimbingan para as-salaf. Dengan realita yang didapati di tengah-tengah umat dari waktu ke waktu, yang tentunya tidak cukup sekali peringatan, bahkan seterusnya peringatan itu mesti diingatkan, karena penyimpangan dan kesesatan tidak mengenal waktu dan tidak mengenal masa, tidak mengenal zaman, datang seiring berjalannya zaman, dan apa yang dulunya tidak dikenal sebagai kesesatan yang besar, kemudian menjadi kesesatan yang besar. Wallahul musta'an. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, jauhilah pendapat di dalam beragama. Jauhilah menganalogikan agama. Jauhilah pembicaraan terhadap agama apabila engkau tidak mengetahuinya. Karena taqawwal ala dinillah atau ala Allah bi ghairi ilmin, berani membicarakan agama Allah dengan tanpa ilmu, itu lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Itu lebih besar dosanya daripada kesyirikan. Dan ini cukup menjadi ancaman agar tentunya kita jangan coba-coba berani. Kalau syirik itu besar dosanya di sisi Allah, maka berbicara terhadap agama Allah dengan tanpa ilmu, antakulu ala Allah, dengan tanpa ilmu, bighairi ilmin, ini besar. Bahkan lebih besar daripada kesyirikan. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Abdullah ibn Mas'ud menerangkan pula tadi, bukan berarti satu tahun itu yang datang pemimpinnya lebih jelek dari pemimpin sebelumnya, dan tentunya ini juga membawa kejelekan, karena pemimpin yang baik itulah yang diinginkan. Tetapi Yang beliau maksud yang lebih meluas, menimpa kepada semua umat. Demikian bukan paceklik yang sekarang ini lebih parah daripada yang dahulu. Kalaupun paceklik tetap berbahaya, tetapi tidak kerusakannya itu meluas kepada seluruh umat. Yang sangat berbahaya dan membahayakan umat apabila ulama-nya satu persatu wafat. Yang itu juga menunjukkan semakin dekatnya hari berbangkit. Dan itu juga menunjukkan semakin banyaknya tentunya kerusakan-kerusakan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karena itu kaum muslimin, marilah kita kembali sepenuhnya kepada agama Allah. Kita segera menimba ilmu agama sebelum Allah tarik para ulama kita. Kalaupun telah Allah angkat satu persatu mereka, telah Allah wafatkan satu persatu mereka. Namun, di saat ini masih kita dapatkan keberadaan ulama tersebut yang tersisa. Maka, kita jangan menunda waktu dan menunggu sampai Allah wafatkan mereka semua. Wallahul musta'an. Banyak masalah-masalah yang terjadi di tengah umat. Bahkan itu adalah perkara nazilah. Perkara yang dikatakan kontemporer, bahkan perkara yang membawa dampak kerusakan yang besar di tengah-tengah manusia, kalau tidak diberikan solusi, diarahkan kepada solusi, oleh mereka para ulama, dengan ilmu. Karena masalah-masalah tersebut secara sekilas bisa jadi kesannya dan nampaknya mudah untuk dibicarakan. Mudah untuk kita mendatangkan pendapat. Tetapi tidak demikian di sisi para ulama. Inilah khasyah yang disebutkan dalam ayat tadi. Inilah khasyah yang disebutkan dalam ayat tadi. Mereka para ulama tidak asal berbicara, tidak asal memberikan pandangan, tidak asal berfatwa. Berbeda dengan kita, mudah dan enteng, remeh, bagi kita untuk mengatakan sesuatu tanpa melihat imbas ataupun efek dari apa yang kita katakan. Apatah lagi itu berkaitan dengan urusan manusia yang banyak, urusan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala ibnu Syubrumah, dakhaltu ana wa Abu Hanifah ala Ja'far ibni Muhammad ibni Ali, faqala lahu Ja'far ittaqillah wa la takis ad-din bi ra'yika. Kata ibnu Syubrumah, saya dulunya bersama Abu Hanifah menengok Ja'far ibnu Muhammad ibni Ali atau bertemu dengan beliau. Maka kata Ja'far ibnu Ali atau ibnu Muhammad ibni Ali, ittaqillah wala takis ad-dina bi ra'ika, kepada Abu Hanifah, bertakwalah engkau kepada Allah wahai fulan, jangan engkau suka mengkias, menganalogikan agama ini dengan pendapatmu. Fa inna nakifu nahnu wa anta wa may yukhalifuna ghadan baina yadillah. Karena kita, saya, kamu nantinya akan berdiri di hadapan Allah di hari kemudian dengan orang-orang yang kita berselisih dengannya. Fanakulu qala Allah qala Rasulullah. Karenanya kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taqulu anta, sementara engkau berkata, wa ashabuka, dan pengikutmu, sahabat-sahabat, teman-teman yang mengikutimu, sami'na wa ra'ayna, fayaf'al bina wa bikum ma yasha. Apa yang datang dari hadis tersebut atau ayat tersebut? Sami'na, kita dengarkan. Namun wa ra'ayna, namun kami memiliki pendapat seperti ini, seperti itu. Maka fayaf'al bina, Allah pun memberikan sanksinya, iqabnya kepada kita semua dengan apa yang dia kehendaki di dari sisinya. Wallahul musta'an. Abu Hanifah tidak diragukan salah satu imam min a'immatil arba'ah. Yang mazhabnya diikuti oleh sebagian manusia sampai hari ini. Bahkan sebagian kaum muslimin di belahan dunia sampai hari ini. Hanya saja mazhab Abu Hanifah Di antara mazhab-mazhab yang ada, mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad. Kalaupun tidak dipungkiri dalam mazhab Hanifah ada fuqaha yang berpegang dengan kitab dan sunnah. Ada muhaddits yang meriwayatkan hadis. Ada mereka yang berpegang dengan nusus, meninggalkan ra'yu, pendapat. Namun secara umum mazhab Abu Hanifah dikenal mazhab ahli ra'yi, mazhab para ulama yang mengedepankan pendapat. Sehingga menyelisih tiga mazhab yang ada. Yang tiga mazhab yang ada yang tersisa dari banyak mazhab, furu'iyah, fikhiyah, ijtihadiyah dalam Islam ini berpegang dengan landasan yang pertama, Alkitab wassunnah. Dengan berpegang dengan bimbingan as-salafus saleh. Sehingga kalau kita lihat pokok-pokok mazhab ini dibeberkan atau dipaparkan dalam kitab madkhal dalam ilmu fikhi, bagaimana kita masuk ke dalam ilmu fikih akan diterangkan, dipaparkan di sana bagaimana kita melihat mazhab-mazhab fikih tersebut. Maka didapati mazhab Abu Hanifah kebanyakannya berpegang dengan pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapatnya Abu Hanifah. Kalaupun juga tidak dipungkiri Abu Hanifah dalam beberapa riwayat mengarahkan manusia untuk berpegang dengan hadis Rasulullah. Tetapi beliau didapati banyak berpendapat, sehingga itu beliau dikatakan imamnya ahli ra'yi. Dan bahkan sebagian ulama, mereka memberikan tahzir, peringatan terhadap Abu Hanifah. Karena itu pula, Abu Hanifah tidak dimasukkan dari kalangan muhaddithin. Berbeda dengan Malik, Syafi'i dan Ahmad. Mereka adalah tokoh-tokoh ahli hadis. Dan Abu Hanifah di sisi para a'imma ahli hadis, riwayatnya lemah. Abu Hanifah riwayatnya lemah, sehingga dikatakan lemah dalam hadis Abu Hanifah. Kalau Malik, imamnya para muhaddisin. Syafi'i, kadzalik. Lebih-lebih lagi Imam Ahmad. Tapi Abu Hanifah, ketika meriwayatkan hadis, hadis itu dipandang lemah karena adanya Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah selalu berpegang dengan pendapat. Banyak mendatangkan pendapat, ra'yu. Karena itu pula, ada di antara para ulama mengeluarkan Abu Hanifah dari madhab ahli sunnah. Ada di antara para ulama mengeluarkan Abu Hanifah dari madhab ahli sunnah. Karena itu, nasihat yang kita dengarkan tadi benar-benar memperingatkan Abu Hanifah bahwa jangan engkau terlalu banyak menggunakan pendapat. Berpeganglah dengan kitab dan sunnah, atau berpandanganlah dengan kitab dan sunnah. Yang kita ini semua tidak akan selamat nantinya di hadapan Allah. Kita yang khilaf berselisih di hari ini, kita akan diberdirikan di hadapan Allah dan mempertanggungjawabkan apa yang kita perselisihkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita tidak berlandaskan kitab dan sunnah, nantinya di hadapan Allah kita akan mendapatkan sanksi dan iqab dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari azabnya, dari iqabnya kepada kita. Sehingga saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau semacam Imam Abu Hanifah dicela, dengan berpegangnya dengan pendapat, ra'yu, maka bagaimana orang-orang yang dibawa Abu Hanifah? Artinya dibawa Abu Hanifah lebih rendah derajatnya dari Abu Hanifah. Dengan memakai ra'yunya, pendapatnya, analoginya, ataupun pembicaraannya tanpa berpegang dengan nas. Wallahu a'lam bisawab, tentunya amat dan sangat tercela. Namun sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, bukan berarti para ulama Hanafi tidak ada yang tidak selamat, tidak ada yang berpegang dengan kitab dan sunnah. Tidak demikian. Karena bahkan di setiap madhab, yang empat ini, bisa jadi ada yang mereka yang menyimpang, yang tidak mau kembali kepada kitab dan sunnah. Bahkan sekedar kekeh berpegang dengan pendapat pendahulunya walaupun menyelisih kitab dan sunnah. Itulah yang tercela. Hanya saja karena mazhab ini adalah mazhabnya Abu Hanifah, atau orang menyandarkannya kepada Abu Hanifah, dan Abu Hanifah didapati demikian dalam banyak mauqif, sikap beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi kita katakan tadi, bukan berarti tidak didapati para ulama yang berpegang dengan nas. Tentunya mereka yang berpegang dengan nas, mereka yang berpegang dengan apa yang datang dari as-salafus saleh, pemahaman yang benar, inilah yang lurus dan diinginkan. Yang tidak, bahkan mengikuti pendapat dan ra'yu, walaupun itu datang dari imam sekalipun, tetapi menyelisih kitab, ini tentunya tercela. Terlebih lagi, dia berfatwa dengan ra'yunya, dan dia berfatwa dengan pendapatnya atau analoginya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Abu Hanifah atau nama beliau Nu'man ibn Thabit, dikenal dengan Abu Hanifah. Dalam pembicaraan di sisi para ulama dengan jarh wa ta'dil, jarh wa ta'dil. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tentunya jarahnya karena tadi beliau dikenal dengan ahlul ra'yu atau ahli ra'yi, juga diketahui beberapa pendapat bahkan dipandang menyelisihi akidah yang benar. Wallahu a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil dalam keterangan di sini. Tetapi ketika didapati sesuai dengan kitab dan sunnah, maka itu diantara wasiat Abu Hanifah, bahwa tinggalkan perkataanku dan berpeganglah dengan kitab dan sunnah. Wallahu a'lam bisawab. Wa qala Masruq rahimahullahu ta'ala, la aqisu syai'an bi syai'. Qultu la aqisu syai'an bi syai'. Qultu walima? Qala akhafu an تزل قدم بعد ثبوتها. Kata Masruq, tadi sudah kita dengarkan beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud, dan Masruq merupakan salah satu murid Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud beliau dari tokoh ulama. Beliau mengatakan, aku ini tidak mau menganalogikan sesuatu dengan sesuatu. Maka ketika mendengarkan hal ini, qultu, kata perawi, kenapa demikian wahai Masruq? Maka kata Masruq, aku khawatir kaki ini akan tergelincir kepada penyimpangan setelah sebelumnya kaki ini berpijak dengan kebenaran. Yang perlu untuk kita ketahui, dan ini sudah kita terangkan sedikit pada pertemuan sebelumnya, bahwa qiyas dalam masalah ijtihadiyah fikhiyah furu'iyah bahkan merupakan pendapat yang dipegangi oleh jumhur fuqaha. Jumhur fuqaha. Ahli sunnah bahkan. Yaitu menganalogikan dari hukum apabila hukum agama yang berkaitan dengan satu masalah ijtihadiyah apabila tidak diketahui nasnya, tidak didapatkan nasnya dari kitab dan sunnah dan dengan tentunya bimbingan as-salafus saleh, tidak diketahui, baru dilakukan analogi, kias. Itu pun yang melakukannya tentunya ahlinya. Ahli yang mengerti tentunya ilmu agama secara mendalam, luas. Dia telah menelaah agama, ilmu agama dengan luas. Sehingga kedalaman ilmunya, luasnya ilmunya, dia telah sampai kepada satu titik puncak tidak dapat lagi keterangan. Karena itu Al-Imam Ahmad membenci kias. Karena nanti dengan kias kita beralasan boleh kita mengkias-kias masalah-masalah agama. Bahkan kata beliau rahimahullah, tidak ada satu masalah agama pun terkecuali telah kita dapatkan keterangannya dari Rasulullah. Semakin luasnya pendalaman seorang terhadap riwayat, terhadap asar riwayat, maka semakin jauh dia mengkias. Karena semakin luas pengetahuannya terhadap asar riwayat ini, sahih dhaifnya dan seterusnya. Karena itu para ulama mengatakan di antara mazhab yang paling dekat dengan sunnah itu mazhabnya Imam Ahmad. Di antara empat mazhab ini yang paling dekat dengan sunnah mazhabnya Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad Tadi telah kita dengarkan, beliau membenci yang namanya kias. Beliau lebih melihat riwayat. Sehingga pendalaman hadis di antara imam empat ini, yang paling dalam pengetahuannya dalam bidang hadis adalah Ahmad. Walaupun tidak kita pungkiri Syafi'i, tidak pungkiri Imam Malik. Tetapi Ahmad paling mendalam. Karena itu pembicaraan tentang satu riwayat, para ulama pasti melihat pembicaranya Ahmad. Kalau ada pembicaranya Ahmad, mereka pegangi. Karena mendalamnya pengetahuannya terhadap riwayat. Dalamnya pengetahuannya terhadap diraya. Kajian telaah hadis, riwayat secara matan atau secara periwayatan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka kata beliau, siapa yang ingin mengetahui dan menggali lebih dalam riwayat, dia tidak akan mudah berkata dengan kias atau sebagaimana perkataan beliau. Tentunya hal ini dalam rangka menghindari takalluf, memberat-beratkan dirinya seseorang kepada masalah agama. Inilah yang diinginkan di sini. Kalaupun sudah kita sebutkan tadi bahwa mazhab fuqaha jumhur memandang bolehnya kias, bahkan dijadikan posisi yang keempat setelah kitab, sunnah dan ijma, baru kias. Dan kias yang melakukan tadi sudah dikatakan orang yang mendalam pengetahuannya terhadap nas, ahkam, juga tentunya tidak lepas kias memiliki rukun. Ada rukunnya yang harus ada pada satu kias, yaitu ada rukunnya. Kalau tidak ada rukunnya, tidak jadi yang namanya kias. Demikian kedudukan kias. Tetapi kias yang dimaksud di sini adalah kias dengan hawa nafsu. Bukan mengikuti rukunnya, bukan mengetahui dalamnya masalah-masalah agama dengan nas, semata-mata keluar dengan dangkalnya pengetahuannya, tidak pendalaman terhadap nas, tidak mengkaji, tidak menelaah lebih luas. Semata-mata ingin mengandalkan ra'yunya, pendapatnya, dia mengkias. Maka ini adalah tariqah, jalannya iblis. Iblis ketika ditanya, kenapa kok kamu tidak mau sujud kepada siapa? Kepada Adam. Kata iblis, lah saya lebih baik daripada Adam. Adam dari tanah, saya apa? Dari api. Lihat kiasnya, analoginya iblis. Sehingga dia dikeluarkan oleh Allah dari surga dan dia penghuni jahannam kekal abadi selamanya. Karena kias. Iblis mencoba mengkias. Ini yang dikhawatirkan dengan kias itu. Dan ini yang diinginkan di sini. Seorang berani mengkiaskan agama, tapi dia sendiri tidak mengerti masalah agama. Berbeda dengan kiasnya para fuqaha, yang mereka betul-betul mendalam, mendalami agama, sehingga tadi kita katakan kias itu merupakan satu pendapat yang dipegangi oleh jumhur fuqaha dalam memecahkan beberapa masalah agama. Bahkan boleh kita katakan apa yang kita dapatkan dari minuman keras sekarang ini, khamr, minuman keras selain khamr. Khamr itu tuak, khamr itu perahan dan perasan buah atau makanan dijadikan tuak. Lantas berkembang, ada yang bukan perahan, ada yang bukan perasan, tetapi berkembang menjadi khamr. Maka khamr yang ini dengan khamr yang itu, kata para ulama, ini fuqaha, ini bahkan dikiaskan dari sini. Karena itu, kias ini diperbolehkan. Dan banyak lagi pendalilan tentang kias. Kias yang seperti ini, kalau tarafnya sudah seperti ini, inilah yang diinginkan oleh fuqaha. Tapi kiasnya ahlul ra'yu, mereka mengedepankan pendapatnya jauh dari agama dan sesat dan menyesatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin kita bisa dengarkan dari keterangan ini, dan tentunya keterangan ini membimbing kita semuanya agar selalu berpegang dengan kitab dan sunnah, berpegang dengan nas, tentunya dengan pemahaman as-salafus saleh. Wallahu a'lam bishawab. Adapun perkataan masruk nanti kita terangkan pada pertemuan berikutnya, karena kita baru memulai membuka apa itu kias, seperti apa yang dikatakan oleh masruk tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan yang kita dapatkan di hari ini. Dan karena cuaca yang tidak memungkinkannya ikhwan, mungkin ba'da duhur kita liburkan dulu. Sehingga kita nanti insyaAllah ta'ala memulai kajian duhur pada pertemuan berikutnya, yaitu pekan depan insyaallah taala. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan atau hal-hal yang salah dalam penyebutan. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.